Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah ada satu pertanyaan masuk yang insya Allah kita akan langsung bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan kita semua dari segala kejelekan dan senantiasa mengokohkan kita di atas al-haq. Amin. Amin. Izin bertanya, bagaimana hukum menggunakan dan menyimpan hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol 70%? Apakah sah sholat kita jika sebelum kita menggunakan hand sanitizer tersebut? Berapa kandungan alkohol yang boleh digunakan dalam keseharian? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai saat ini saya berpendapat bahwa yang namanya alkohol itu tidak najis, barakallahu fikum. Artinya tidak boleh diminum, tapi bukan najis. Karena makna rijs di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun min amali syaitan, bukan bermakna najis, tetapi bermakna haram. Karena waktu itu disebutkan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya yang namanya khamr, judi dan undi nasib adalah rijsun min amali syaitan. Rijis bermakna jelek dari amalan syaitan. Sebab kalau dikatakan rijis adalah najis, maka akan ditanyakan nanti bagaimana dengan judi, apanya yang najis, apakah kartunya najis atau dadunya najis. Demikian pula yang ketiga yaitu azlam, mana yang najis. Tiga perkara ini disebut dengan rijis, artinya perbuatan-perbuatan syaitan, perbuatan yang jelek. Sehingga hand sanitizer yang mengandung alkohol jangan diminum, haram. Tetapi ketika dipakai di tangan atau minyak wangi, wallahu ta'ala alam, saya masih cenderung kepada pendapat mereka para ulama yang menyatakan bahwa itu tidak najis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga nilai-nilai keistiqomahan kita bersama Ustadz dan mempermudah segala urusan Ustadz Muhammad beserta keluarga. Amin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita di atas dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah ini? Terlebih di masa-masa sekarang yang mana al-haq semakin tersamarkan karena merebaknya da'i-da'i yang mengklaim dirinya di atas manhaj salaf. Atas pencerahannya kami mohon kepada Allah Ta'ala untuk mewafatkan Ustadz dan kita semuanya di atas cahaya Tauhid dan istiqomah dengan sunnah. Barakallahu fikum. Amin. Barakallahu fikum. Nah, mungkin pertanyaannya ditulis sebelum kajian selesai. Ya. Karena di akhir kajian tadi sudah kita singgung tentang bagaimana cara kita istiqomah. Pertama, talabul ilmi. Mencari ilmu, jangan berhenti. Sunnah demi sunnah kita pelajari, kemudian kita tegakkan dalam bentuk amal perbuatan, kemudian juga keikhlasan agar kita betul-betul menerapkannya karena Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya dan mengamalkannya karena Allah, dan kemudian hendaklah kita tetap bersama para ulama, khususnya ketika ada perkara-perkara besar di negeri ini atau di negeri lainnya yang membutuhkan fatwa dan bimbingan para ulama, maka kita harus bertanya kepada mereka para ulama, jangan kita berjalan sendiri. Khususnya para perkara-perkara yang ta'umul balwa. Ta'umul balwa artinya mencakup orang banyak. Itu tetap bersama para ulama. Demikian pula yang berikutnya, untuk kita tetap di tengah-tengah ahlus sunnah, jangan memisahkan diri. Innama ya'kulud di'bu al-ghanamal qasiyah. Sesungguhnya serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Kalau kita memisahkan diri dari salafiyin, dari ahlus sunnah, maka khawatir akan ada serigala-serigala yang akan menerkam. Dan tentunya serigalanya manusia ini adalah syaitan yang akan menerkamnya dan menyeretnya kepada kesesatan-kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada yang berikutnya, yaitu menjauhi ahlul bid'ah. Baik, pertanyaan yang kedua. Ada seorang yang masuk Islam karena mau menikah dan mau belajar ilmu agama, katanya. Apa bisa kita pegang kata-katanya itu? apa janji dulu harus belajar dulu sampai pandai sholat dan sebagainya untuk persyaratan atau bagaimana Ustaz? Ada seorang yang masuk Islam karena mau menikah. Mau menikah. Dengan mau belajar. Orang Islam. Naam. Kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadfar bidatid din," carilah yang bagus agamanya. Taribat tiada kalau tidak ada atau kalau tidak kamu lakukan itu kamu celaka kata Nabi. Taribat tiada artinya kau akan mendapatkan kejelekan kalau tidak mengambil pasangannya yang bidatid din, yang memiliki agama. Artinya memiliki agama adalah ilmu wal amal, berilmu dan beramal. Kalau dia baru saat itu masuk Islam atau baru saat itu berjanji mau masuk Islam, itu kita belum tahu bukti apa-apa. Dan itu sangat-sangat rawan. Allahu Ta'ala alam. Orang yang menerimanya itu orang yang berjalan di atas tali, di atas gedung yang tinggi. Mungkin selamat? Mungkin. Kalau Allah takdirkan selamat, bisa selamat dia. Dengan berhati-hati berjalan di atas tali. Tapi kemungkinan jatuhnya sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah menyaksikan anak-anak dalam keadaan kafir, ibunya kafir. Padahal anak tersebut memiliki nasab-nasab muslimin. Dari mana nasabnya? Ternyata dulu ketika menikah masuk Islam. Ketika suaminya meninggal balik lagi. Menjadi kafir lagi. Ini mengerikan sekali barakallahu fikum. Sehingga carilah yang baik, yang soleha. Adapun mereka yang masuk Islam, alhamdulillah kita syukuri. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah. Diajari agama. Sampai terbukti kalau dia itu adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh masuk Islam, baru kita nikahi. Barakallahu fikum. Khawatirnya hanya sekedar ingin nikah saja, setelah itu dia tidak pentingkan lagi masalah agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz Muhammad beserta keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, maaf di luar tema, Ustaz, bagaimana cara menebus kezaliman kepada orang yang sudah meninggal? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Nasolah salam afiyah. Ini yang paling berat. Karena kezaliman pada manusia itu harus meminta maafnya dan meminta ridhonya. Barakallahu fikum. Sekarang dia sudah wafat. Bagaimana kita meminta ridhonya? Kecuali yang berkait dengan masalah harta dunia misalnya. Atau kezaliman dalam bentuk hak-hak keduniaan. Maka dia kembalikan kepada anak turunannya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah orang tersebut akan ridho dan akan bisa memaafkannya. Misalnya, kedzaliman tersebut adalah engkau mengambil hartanya dengan zalim atau mengaku rumahnya dengan zalim, maka ketika dia bertaubat dan dia sudah meninggal, orang yang kamu zalimi, maka kamu berikan anak-anak kepada anak-anaknya. Ini punya bapakmu. Dulu saya ambil dengan zalim. Saya salah. Dan saya beristighfar kepada Allah. Saya minta maaf kepada kalian semua. Ini harta bapakmu. Ini rumah bapakmu. Berikan kembali. Kalau itu masalahnya. Yang susah adalah kalau masalahnya bukan masalah itu. Masalah misalnya engkau menyakiti hatinya dengan menjatuhkan kehormatannya dan sebagainya. Itu yang mungkin agak lebih susah. Bagaimana dia akan ridha padahal dia sudah mati. Sudah wafat. Mungkin bisa engkau mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa apa yang saya katakan, tentunya kaum muslimin yang berkait saja ya, bahwa apa yang saya katakan tentang si fulan ini, sungguhnya tidak demikian, dia orang baik, dia perbaiki namanya, mudah-mudahan itu bisa membantu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian telah kita simak bersama sesi yang kedua, sesi tanya jawab, dan mohon maaf ya atas mungkin pertanyaan-pertanyaan pendengar yang belum bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan Anda dan kita akan bacakan pada kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Akhir kalam, wassalallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.